Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaa ma ba'd. Kita lanjutkan mempelajari tafsir surat Ar-Rahman. Setelah kita pelajari tafsir ayat pertama Ar-Rahman dan beberapa ayat setelahnya, yaitu Allama al-Qur'an khalaqal insan sampai di sini ya. Khalaqal insan, setelah Allah Ta'ala mengatakan khalaqal insan, di antara rahmat Allah, di antara rahmat Ar-Rahman, yaitu khalaqal insan, menciptakan insan, manusia. Tidak sampai di situ. Rahmat Allah Ta'ala berlanjut pada insan tersebut. Dengan memberinya nikmat berikutnya setelah tercipta sebagai insan, allamahul bayan, allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman mengajarinya. Allama mengajari, hu. Dhamir ini kembali kepada al-insan, mengajari insan itu al-bayan. Allah mengajarinya al-bayan. Al-bayan artinya penjelasan. Penjelasan di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, meliputi dua makna. Allamahu kaifa yubayyinu muradahu lil mukhatab. Allamahu kaifa yubayyinu muradahu lil mukhatab. Allah mengajari insan bagaimana dia menjelaskan apa yang diinginkannya kepada al mukhatab, kepada lawan bicaranya, sehingga maksud hatinya tersampaikan, isi hatinya tersampaikan, apa yang ingin dia sampaikan, apa yang dia ingin jelaskan tersampaikan kepada lawan bicara, menjadikannya mutakallim, menjadikannya sebagai orang yang bisa berbicara dengan jelas, dibayanin wadih, dengan penjelasan yang terang, difahami oleh al-mukhatab, bisa difahami oleh lawan bicara. Yang kedua, allamahu kaifa yafhamu al-khitab, kaifa yafhamu khitab al-ghair, kaifa yafhamu khitab al-mutakallim. Allah mengajari dia bagaimana dia memahami ucapan pembicara, ucapan orang yang menyampaikan sesuatu kepadanya, dia bisa memahaminya. Jadi Allah mengajarinya menjadi mutakallim, menjadi pembicara yang bisa memberi bayan, penjelasan yang bisa dipahami oleh lawan bicara, dan mengajari dia menjadi mukhatab, orang yang diajak bicara yang bisa memahami ucapan orang lain yang menyampaikan sesuatu kepadanya, meliputi dua makna ini. Sehingga dengan itu bisa terjadi komunikasi. Bisa terjadi komunikasi. Ya. Dan dengan itu dia bisa mencapai maslahat-maslahat kehidupannya. Kita menyaksikan bersama bagaimana prosesnya. Ya, manusia itu lahir sebagai bayi yang bisanya hanya menangis dan seterusnya belajar berbicara sampai dia bisa berbicara sedikit-sedikit, ya, sampai dia mumayyiz, mulai berakal, mulai tertata ucapannya dan mulai bisa memahami pembicaraan. Ya, terus berkembang-berkembang semakin sempurna sampai dia balig, dewasa dan seterusnya. Allamahul bayan. Siapa yang mengajari dia? Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kemudian Allah mengatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Di antara rahmat Allah taala, nikmat Allah taala yang dicurahkan bagi hamba-hambanya, terciptanya matahari, bulan dengan berbagai macam manfaat yang dirasakan oleh umat manusia di bumi dengan adanya matahari. Ya, begitu pula dengan adanya bulan. Yang keduanya kata Allah taala asy-syamsu wal qamaru. Asy-syamsu matahari dan al-qamar dan bulan bihusban. Yakni beredar. Yajriyani bihusban. Dihisab mutqan. Keduanya beredar dengan husban, semakna dengan hisab, perhitungan, dengan perhitungan yang sempurna. Bihusbanin mutqan daqiq, dengan perhitungan yang sempurna, yang sangat teliti. Masing-masing beredar, berputar pada jalurnya masing-masing. Tidak tabrakan. Subhanallah. Tidak pernah tabrakan. Sekian lamanya. Sejak diciptakan. Begitu teraturnya. Pada waktunya masing-masing. Pada jalurnya masing-masing. Dengan husban, bihusban, dengan husban, dengan perhitungan yang dakiq, yang cermat, teliti, yang mutqan, yang sempurna. Padahal dua benda langit ini besar ukurannya, besar. Dua benda langit yang besar ini masing-masing pada posisinya berputar, beredar tanpa kesalahan, tanpa kegoncangan, tanpa berbenturan sama sekali. Silih berganti. Tidak ada yang kuasa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu maslahat-maslahat kehidupan manusia di muka bumi tercapai. Ini di antara rahmat Allah, nikmat Allah atas hamba-hambanya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. dalam surat Yasin ayat 40 Allah mengatakan lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidaklah matahari pantas untuk mengejar bulan, mencapainya, mendahuluinya. Masing-masing pada waktunya. Walailailu sabiqun nahar, tidak pula malam mendahului siang. Jika waktunya siang, siang matahari bersinar. Di waktunya malam, malam bulan yang bercahaya. Begitu. Wa kullum fi falaki yasbahun, masing-masing berputar di jalurnya masing-masing, garis edarnya masing-masing. Tidak koncang, tidak berselisih, tidak bertabrakan, teratur, sempurna. Dalam surat Al-An'am ayat 96 Allah mengatakan faliqul isbah, Allah subhanahu wa ta'ala yang membelah, memecah kegelapan malam dengan munculnya fajar, subuh. Kemudian semakin terang, terang, terang, terang sampai terbit matahari. Ya. Datanglah siang. Sampai nanti terbenam. Datanglah malam. Wa ja'ala al-laila sakana, dan Allah menjadikan malam hari untuk istirahat. Sunyi, hening, ya, gelap, hanya cahaya rembulan, tidak seterang siang yang disinari oleh matahari. Cocok untuk istirahat, untuk tidur, untuk mengistirahatkan tubuh. Setelah aktivitas seharian di siang hari. Wasyamsa wal qamara husbana, hadha syahid. Wasyamsa wal qamara husbanan, dan Allah menjadikan matahari dan bulan berputar, beredar pada jalurnya masing-masing, pada waktunya masing-masing dengan cermat, dengan perhitungan yang teliti, yang cermat, yang sempurna. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir, penentuan, pengaturan al-aziz al-alim, Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wan najmu wasyajaru yasjudan, ayat berikutnya. Wan najmu wasyajaru, dan an-najm, bintang, bintang yang ada di langit. Ketika kita mengatakan bahwa ini adalah benda-benda langit, ya, matahari, bulan, bintang-bintang, karena ada di langit, langit yang kita lihat di atas. Tetapi apakah berarti bahwa bulan dan bintang-bintang itu menempel di langit dunia? Itu ada pembahasannya. Apakah bulan dan bintang-bintang itu menempel di langit sehingga tidak ada celah antara langit dunia yang kita lihat dengan bintang-bintang dan bulan itu? Itu ada pembahasannya. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah punya pembahasan lengkap tentang masalah ini dalam fatwa, majmu' fatwa beliau, ketika menjawab pertanyaan seputar kemungkinan orang bisa naik ke bulan. Nah, apakah ada kemungkinan bisa naik ke bulan? Maka beliau menjawab pertanyaan itu dengan memulai pembahasannya dari pembahasan tadi. Yang perlu dibahas dulu, apakah memang bulan itu menempel di langit? Kalau menempel di langit, tidak mungkin bisa naik. Karena kalau mau naik nabrak langit kan, nggak mungkin, hancur. Nah, menabrak atapnya bumi. Jika bulan itu tidak menempel, nah, berarti ada kemungkinan bisa naik, karena ada celah antara bulan dengan langit, bisa naik, bisa mendarat di bulannya. Nah, dia membahasnya dari situ, dan di situ ada khilaf di antara ahli tafsir, apakah menempel ya bulan dan bintang itu di langit sehingga tidak ada celah untuk bisa mendarat, ataukah tidak menempel sehingga ada celah antara bulan, bintang dan dengan langit itu sehingga kemungkinan bisa pendaratan, bisa terjadi pendaratan di atasnya. Nah, dan Ibnu Baz rahimahullah merujukkan bahwa tidak menempel. Nah, menjadikannya ini mendukung kemungkinan itu sehingga kemungkinan untuk itu bisa dikarenakan teknologi, ada teknologi yang bisa menjangkaunya, dan itu kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajari manusia untuk sampai pada teknologi itu. Adapun informasi dari astronot-astronot barat, ya, dari astronot-astronot barat, orang-orang kafir, maka kita, kata Syekh bin Baz, menerapkan kaidah yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, apabila datang kepada kalian orang fasik, orang kafir adalah afsakul fusaq, mereka adalah paling fasiknya orang fasik, orang kafir itu. Nah, jika datang orang fasik membawa berita informasi kepadamu, fatabayyanu, maka tabayyunlah, mintalah, carilah kejelasan, cross check kejelasannya. Jangan langsung dibenarkan, sebagaimana pula jangan langsung didustakan. Beda jika yang membawa berita itu orang thiqah, terpercaya. Kita bisa terima khabarnya, informasinya. Adapun orang fasik tidak bisa. Harus tabayyun, tathabbut. Baik. Ya, itu makna tadi benda-benda langit ya. Membahasakan demikian. Jadi, wan-najmu was-syajaru yasjudan, bintang-bintang di langit, dan as-syajaru, pohon-pohon yang ada di muka bumi, yasjudan. Dua jenis makhluk ini dua-duanya sujud. Sujud. Sujudnya hakiki. Benar-benar sujud. Sujud kepada siapa? Kepada Allah penciptanya. Ya. Bagaimana caranya sujud? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Nah, ini semakna dengan ayat ke-18 dalam surat Al-Hajj. Ayat ke-18 dalam surat Al-Hajj. Ya. Allah berfirman, alam tara, tidakkah engkau melihat, annallaha, sesungguhnya Allah, yasjudu lahu, sujud kepadanya, man fis samawati wa man fil ard, siapa saja yang ada di 7 lapis langit dan di bumi. Yang ada di 7 lapis langit kan malaikat ya. Yang ada di bumi manusia dan jin, itu yang merupakan mukallaf. Ya. Yang berakal, mukallaf. Yang lainnya Allah mengatakan wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru waddawabu wa katsirun minan nas. Kemudian dirincikan apa-apa saja yang ada di bumi, yaitu yang ada di langit dan yang di bumi, ya, dirincikan selain malaikat, ya. Ada benda langit yang telah dijelaskan tadi, matahari, bulan, bintang-bintang. Kemudian makhluk-makhluk di muka bumi, al-jibal, gunung-gunung, wasyajar, pohon-pohon, wad-dawab, hewan-hewan melata. Ya. Wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang disebutkan ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara makhluk itu, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon sujud, ya, itu yang kita tidak tahu. Ya. Karena memang pengetahuan kita terbatas. Nah. Adapun kita mukallaf ini, ya, umat Muhammadiyah, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang kita ketahui bersama, yang kita kerjakan bersama, bagaimana cara kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Barakallahu fikum. Sementara ini, ya, kita pelajari di sore ini, kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang biidznillah taala wa auni. Tafaddalu wa jazakumullahu khairan. Subhanallah.